বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বা'দ। Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Usrul Akhir atau buku tafsir 1/10 dari Al-Qur'anul Karim, yang mana kita menginjak pada bab amalan-amalan hati pada halaman 99 berkaitan dengan masalah niat. Niat adalah salah satu hal yang sangat pokok ya dan penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang itu dibalasi ya atas amalan yang ia kerjakan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kemudian hadis riwayat muttafaqun alaih. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, bisa jadi ya amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Ya. Dan sebaliknya, bisa jadi amalan yang besar, yang agung, yang berpahala sangat besar bisa menjadi kecil gara-gara niat. Ya. Oleh karena itu, ya, sedekah yang dilakukan oleh seseorang walaupun sedikit, kalau memang dia karena ya ikhlas semata-mata lillahi ta'ala, bisa jadi amalan tersebut ya melebihi orang yang berinfak sekian banyak tetapi kurang di dalam keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam masalah niat ini kita harus menjaga sebaik-baiknya agar amalan kita tidak keluar dari garis keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar amalan kita tidak terjatuh ke dalam riya ataupun sum'ah ataupun perbuatan lainnya ya. Kemudian amalan itu ada tiga ya, amalan manusia, amalan kita sehari-hari ya ada tiga ya. Yang pertama ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, yaitu amal kemaksiatan ya. Amal kemaksiatan yaitu merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kewajibannya atau meninggal atau melakukan larangan-larangannya. Ini semua adalah termasuk bentuk kemaksiatan. Apabila seseorang melakukan ya kemaksiatan tersebut dengan niat baik, maka tidak akan merubah kemaksiatan tadi menjadi ketaatan. Ya, saya ulangi, apabila seseorang berbuat kemaksiatan dengan niat yang baik, tetap terhitung sebagai kemaksiatan. Ya, misalnya ada orang yang mencuri dengan tujuan untuk menyumbang masjid, ya maka tidak akan diterima amalannya tersebut dan sudah tetap bahwa perbuatannya adalah termasuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, perbuatan mubah, ya makan, minum, ya tidur, istirahat dan lain sebagainya dari aktivitas kita sehari-hari yang bersifat mubah, maka bisa berubah tingkatannya menjadi bentuk ketaatan apabila kita iringi dengan niat ya, dengan niat untuk bisa menguatkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya beri contoh, kita makan dengan niat supaya kita bisa lebih giat beribadah kepada Allah. Kita istirahat supaya bisa melakukan salat subuh misalnya. Maka niat istirahat tersebut ya, makan tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan berubah dari kebiasaan atau mubah menjadi amal ketaatan. Dalam sebuah riwayat ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, "Inni la arju ya fi naumati ma arju fi qaumati." Ya, sesungguhnya aku mengharap dalam tidurku ini sebagaimana aku mengharap dalam bangunku, ya. Maksudnya dengan tidurnya beliau itu, beliau mengharapkan pahala juga ya, supaya bisa bangun malam. Kemudian yang ketiga adalah amal ketaatan ya. Sah atau diterimanya suatu ketaatan sangat bergantung kepada niat kita. Ya, contoh yang mudah adalah salat. Ya, bila seseorang salat niatnya karena riya, ya jelas tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi bila salatnya ikhlas semata-mata lillahi taala, maka insyaallah Ya, bila salatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah dia akan terhitung sebagai pahala dan mendapat balas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bagaimana bila amalan bercampur dengan riya? Ya, ini dijelaskan bahwa bila seseorang di awal ya ibadahnya, misalnya ketika salat, ya, yang pertama, bila salatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka jelas diterima, ya. Kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila dia salat, kemudian di awal salat tersebut atau di tengah-tengah salat tersebut dia ada perasaan riya misalnya. Kemudian dia berusaha menghilangkan riya tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwa riya-nya tadi tidak akan membahayakan, tidak akan menggugurkan keikhlasannya. Yang ketiga, apabila dia salat kemudian tumbuh atau muncul rasa riya misalnya dan dia tidak menghilangkannya sampai selesainya salat tersebut, maka salatnya menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang bukan lillahi taala. Kemudian para hadirin ya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, adapun ya jika tujuannya melakukan amal soleh adalah dunia ya, misalnya ya, orang yang melakukan suatu amalan tetapi dia semata-mata mengharapkan dunia, maka jelas dia tidak akan mendapatkan di sisinya di sisi Allah pahala, bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, ya, yang artinya barang siapa yang mempelajari ilmu ya, ilmu agama yang semestinya diniatkan ikhlas untuk Allah namun ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dunia ya, misalnya mendapatkan gelar atau mendapat atau tujuannya supaya bisa mendapatkan jabatan atau mendapatkan harta, maka ia tidak akan mencium bau surga kelak di hari kiamat. Jadi kita harus waspada dalam menuntut ilmu syar'i, dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu akidah, fikih maupun lainnya, hendaklah kita niatkan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dalam masalah niat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ini bisa kita lihat dalam footnote, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Jadi barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskan baginya di sisinya ya satu kebaikan ya. Kemudian apabila dia mengerjakannya, dia berniat kemudian dia melakukannya, maka dia mendapatkan 10 kebaikan ya, atau bisa sampai 700 kali lipat atau berlipat-lipat yang banyak sekali. Sebaliknya apabila dia berniat berbuat jahat lalu dia mengurungkannya ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tercatat sebagai satu kebaikan. Dan apabila dia mengerjakannya, mengerjakan perbuatan buruk tersebut yang ia niatkan, maka dia mendapatkan satu keburukan atau satu kesalahan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda yang artinya permisalan umat ini adalah empat orang ya, empat golongan. Yang pertama, orang yang mendapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta ya. Kemudian dia mengamalkan ilmunya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, jadi sudah punya ilmu, kemudian harta, dan dia gunakan hartanya tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak punya harta, ya, tetapi Allah anugerahkan kepadanya ilmu. Ya, dia berangan-angan seandainya dia diberikan harta oleh Allah seperti si fulan, ya, orang yang pertama, maka dia akan berinfak sebagaimana infaknya dia. Dia akan beramal sebagaimana amalannya orang yang pertama. Maka kata Nabi SAW yang maknanya dua orang ini pahalanya adalah sama. Ya, walaupun yang kedua tidak berinfak karena memang tidak punya harta, tetapi keinginannya, niatnya tersebut menyampaikannya ke derajat orang yang pertama. Ya. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang dianugerahi harta, ya, dianugerahi harta, tetapi tidak punya ilmu, dan dia menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, untuk dosa, ya. Kemudian yang orang yang keempat tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia berangan-angan seandainya seperti orang yang ketiga, ya, punya harta dan membelanjakannya di jalan kemaksiatan, maka akan dia lakukan. Ya, maka kata Nabi SAW, yang maknanya orang yang ketiga dan yang keempat sama-sama dosanya. Karena apa? Walaupun orang yang keempat, ya, belum mengeluarkan hartanya untuk kemaksiatan, karena memang dia tidak berharta, tetapi dosanya sama dengan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan kemaksiatan. Karena apa? Karena niatnya tadi, karena keinginannya, karena angan-angannya tadi. Ini menunjukkan kepada kita semua akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harta sedikit atau tidak punya harta, alangkah baiknya kalau kita sering-sering berangan-angan, berniat supaya bisa menjadi sifulan atau sifulan yang memiliki harta, kemudian membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala kita sama dengan dia. Dan jangan sampai kita seperti orang yang ketiga yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Akhirnya hartanya dibuat untuk hal-hal yang boros, dibuat untuk hal-hal yang mubazir dan kemaksiatan. Dan juga jangan sampai kita menjadi orang yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, lalu berangan-angan seperti orang yang ketiga, sehingga dia mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang yang ketiga tersebut.